Sopet no pengger embon, kalah cepet disaut uang. Telat ngomong tresno, cintamu dikondol wali. Tresno tak pendem yen wis keton sambat kali Tresno. tresno tak pendem.